Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. إِخْوَانِي الْكِرَامِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ. Kita lanjutkan insyaAllah pembahasan kita dari kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir kita selesai dari bab yang ke-8. Kita masuk pada bab yang berikutnya, bab yang ke-9. Al-babut tasi' bab yang ke-9. Fi kitabatil qur'ani wa ikramil mushafi. Bab yang ke-9 membahas tentang penulisan Al-Quran dan memuliakan mushaf. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, i'lam anna al-Qur'an al-Aziza kana muallafan fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ma huwa fil masahifil yaum. Ketahuilah bahwasannya Al-Qur'an itu tertulis pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an itu ditulis pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang ada di mushaf-mushaf pada hari ini. Naam. Tulisan mushaf yang ada sekarang, Naam. Itu sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tulisannya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di sini ingin menyebutkan tentang proses penulisan Al-Qur'an. Beliau memulai dengan penyebutan bahwasannya Al-Qur'an itu ditulis pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin lam yakun majmu'an fi mushaf, akan tetapi tidak terkumpul menjadi satu dalam satu mushaf. Balkana mahfudhan fi suduri rijal, akan tetapi Al-Quran tersebut terjaga di dada-dada para sahabat, yaitu pada hafalan para sahabat. Al-Quran pada saat itu dihafal oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Fakana ta'if minas sahabati yahfadunahu kullahu. Maka di antara sekelompok para sahabat ada yang menghafalnya semuanya. Itu hafal semuanya dari awal sampai akhir. Wa ta'ifu yahfaduna ab'adan minhu. Dan sekelompok para sahabat yang lain, mereka menghafal sebagiannya. Jadi ada yang hafal sebagiannya, sepersekiannya, ada yang menghafal semuanya. Nah, terjaga Al-Quran di dada-dada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Nah, dan selain dijaga Al-Quran melalui hafalan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, juga Al-Quran tertulis, ya. Al-Quran sudah ditulis sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ya, beliau mengatakan, "Walladzi la ilaha ghairuh, ma min kitabillahi suratun illa ana a'lamu haythu nazalat, wa ma min ayatin illa ana a'lamu fima unzilat. Walau a'lamu ahadan huwa a'lamu bi kitabillahi minni, tablughuhul ibilu la raqibtu ilaihi." Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, "Demi zat yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali dia." Beliau bersumpah demi Allah, "Tidaklah dari Al-Quran satu surat pun kecuali aku tahu di mana diturunkan. Dan tidaklah satu ayat pun kecuali aku tahu untuk siapa diturunkan, yaitu apa sebab diturunkannya. Dan jika aku tahu ada seseorang yang dia lebih tahu terhadap Al-Quran daripada aku, ya, dan jarak antara aku dan dia bisa ditempuh dengan unta, maka niscaya aku akan mendatanginya, akan belajar kepadanya." Ya. Ini menunjukkan bahwasannya Al-Quran terjaga di dada-dada para sahabat. Nah. Sehingga proses jam'ul Quran, proses mengumpulkan Al-Quran, itu ada dua macam. Yang pertama, fi sudur rijal. Al-Quran dikumpulkan di dada-dada para sahabat, yaitu dihafal oleh para sahabat. Ada yang menghafal semuanya, ada yang sebagiannya, ila akhirih. Kemudian yang kedua, ya, Al-Quran dikumpulkan dengan tulisan, ya, kitabatul Quran, penulisan Al-Quran, ya. Dan penulisan Al-Quran ala marahil, ada beberapa tahapan, ya. Yang pertama adalah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penulisan Al-Qur'an pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi penulisan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak dalam satu mushaf, tidak, tetapi terpisah-pisah, ya. Ada yang di tertulis di tulang, ya. Ada yang tertulis di pelepah, ya, atau yang semisalnya, ya. Ada yang tertulis di kulit, ya. Tertulis Al-Quran pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Seperti yang disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya. Ketika turun ayat La yastawil qa'iduna minal mu'minina wal mujahiduna fi sabilillah, surah An-Nisa. Ya. Maka Rasulullah SAW langsung memerintahkan Zaid bin Thabit untuk menulis. Ya. Maka beliau pun membawa tulang bahu atau tulang pundak. Ya. Kemudian menulis di atasnya. Jadi ketika turun ayat itu, Nabi SAW memerintahkan Zaid untuk menulis. Maka beliau pun menulis. Nah. Radiyallahu ta'ala anhu. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "La taktubu anni, jangan kalian menulis ucapan-ucapanku. Wa man kataba anni ghairal Qur'an falyamhu. Barang siapa yang menulis dariku selain Al-Qur'an, maka hendaklah dia menghapusnya." Wa hadditsu anni wala haraj, dan sampaikan hadis dariku wala haraj, ya. Tidak ada larangan, silakan menyampaikan hadis dariku, ya. Tapi jangan ditulis hadis tersebut, ya. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia mengambil tempatnya di neraka. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menulis kalimat dari beliau, ya, selain Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an tulis. Kalau selain Al-Qur'an maka jangan ditulis, ya, karena khawatir tercampur, ya. Sehingga ketika itu penyampaian hadis lewat lisan. Nah, adapun Al-Qur'an, ada yang bertugas untuk menulisnya, hanya saja tidak dalam satu mushaf tetapi terpisah-pisah, ya. Tertulis di kulit, tertulis di tulang, ya, dan seterusnya. Kemudian paragraf berikutnya yang menunjukkan tahapan yang kedua dari tahapan penulisan Al-Qur'an. Falama kana zamanu Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian ketika zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah. Wa kutila katsirun min hamalatil Qur'an, dan banyak para penghafal Al-Qur'an yang terbunuh, meninggal dunia, terbunuh pada perang Yamamah. Pada perang Yamamah banyak para penghafal Al-Qur'an meninggal syuhada. Maka khafa mautahum, beliau mengkhawatirkan kematian para penghafal Al-Qur'an tersebut, ya, semakin banyak. Wakhtilafa man ba'dahum fi, dan beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengkhawatirkan perselisihan yang akan terjadi, ya, setelah meninggalnya para penghafal Al-Qur'an. Fastasyara as-sahabata radhiyallahu anhum fi jam'ihi fi mushaf, maka beliau pun meminta pendapat kepada para sahabatnya untuk mengumpulkan Al-Qur'an dalam satu mushaf. Beliau bermusyawarah dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, untuk mengumpulkan Al-Qur'an dalam satu mushaf, ya. Fa asyaru bidzalik, maka para sahabat pun menyetujui itu, ya, bahwasannya itu ide yang sangat bagus, ya, untuk mengumpulkan Al-Quran yang terpisah-pisah itu dalam satu mushaf. Fakatabahu fi mushaf, maka beliau pun menulisnya, menulis Al-Quran dalam satu mushaf. Nah, yang tadinya terpisah-pisah dikumpulkan ya, dalam satu mushaf. Wa ja'alahu fi baiti Hafsata ummil mu'minin radhiyallahu taala anhuma. Kemudian disimpan mushaf ini di rumahnya Hafsah ummul mu'minin radhiyallahu taala anha. Namun yang benar, ketika dikumpulkan dalam satu mushaf ya, Al-Quran dalam satu mushaf tersebut disimpan di rumahnya Abu Bakar sampai beliau meninggal. Kemudian disimpan di rumahnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sampai beliau meninggal. Setelah itu disimpan di rumahnya Hafsah radhiyallahu ta'ala anha. Nah, sebagaimana yang tersebut dalam Sahih Bukhari. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, fakanat as-suhfu as-suhufu 'inda Abi Bakrin hatta tawaffahu Allah, thumma 'inda Umar hayatahu, thumma 'inda Hafsa binti Umar radhiyallahu taala anhuma. Dan mushafnya yang sudah dikumpulkan Al-Qur'an menjadi satu dalam satu mushaf ya, itu disimpan di rumahnya Abu Bakar. Kemudian sampai Allah mewafatkan Abu Bakar, kemudian disimpan di rumahnya Umar selama beliau hidup. Kemudian setelah itu disimpan di rumahnya Hafsah bintu Umar. Masih satu mushaf, masih satu. Bisa dilihat dalam Sahih Bukhari. Dan Imam Nawawi di sini menyebutkan langsung disimpan di rumahnya Hafsah. Namun yang disebutkan dalam Sahih Bukhari tadi di rumahnya Abu Bakar sampai beliau meninggal, kemudian di rumahnya Umar sampai beliau meninggal, kemudian di rumahnya Hafsah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika itu memanggil Zaid bin Thabit yang merupakan penulis Al-Qur'an ya. Penulis wahyu ya, yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Zaid bin Thabit ya. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu memerintahkan Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan Al-Qur'an dalam satu mushaf. Maka beliau pun mulai bekerja ya, mencari Al-Qur'an yang terpisah-pisah itu, yang ada di kulit, yang ada di tulang ya, dan yang ada di hafalan-hafalan para sahabat radhiyallahu taala anhu. Nah. Sampai-sampai beliau mendapati surat At-Taubah 2 ayat yang ada pada Khuzaimah Al-Ansari. Yang beliau tidak mendapati 2 ayat ini dari sahabat yang lain. Itu ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum ila akhiril ayat. Artinya beliau betul-betul teliti ya, dalam mengumpulkan Al-Quran. Dikumpulkan dari Al-Quran yang ditulis di kulit dan di tulang ya, kemudian dicocokkan dengan hafalan-hafalan para sahabat ya. Sampai jadilah satu mushaf ya. Ini upaya pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf itu pada zaman siapa? Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai-sampai sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, rahimallahu Abu Bakrin huwa awwalu man jama'a bainal lawhaini. Ya. Semoga Allah merahmati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Beliaulah yang pertama kali mengumpulkan Al-Qur'an, ya, di antara dua sampul, yaitu mengumpulkan Al-Qur'an dalam satu mushaf, satu kitab. Kemudian ini tahap kedua, ya. Yang berikutnya tahap ketiga, penulisan Al-Qur'an pada zaman Utsman radhiyallahu taala anhu. Kita lanjut pada paragraf berikutnya. Falamma kana zamanu Utsmana radhiyallahu taala anhu wantasyarul Islam. Dan ketika zamannya Utsman radhiyallahu taala anhu dan Islam menyebar di penjuru bumi, ya. Banyaknya negara-negara yang ditaklukkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Khafa Utsmanu wuqu'al ikhtilaf al-mu'addi ila tarki syai'in minal Qur'an aw ziyadati fihi. Maka ketika tersebarnya Islam, ya, Utsman khawatir. Khawatir akan terjadi perselisihan, ya, di tengah-tengah kaum muslimin, ya. Yang perselisihan tersebut akan mengakibatkan ditinggalkannya sesuatu dari Al-Qur'an. Mungkin satu ayat atau dua ayat, ya. Aw ziyadati fihi, dan mengakibatkan ditambahnya Al-Qur'an, ya. Sehingga nanti ada perselisihan. Khawatir terjadi perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin, ada yang dikurangi, ya, dan ada yang ditambah. Nah, apa yang ada dalam Al-Qur'an. Khawatir terjadi seperti ini. Fa nasakha min dzalikal majmu'i alladzi inda Hafsah alladzi ajma'ati sahabatu alaihi masahif. Maka beliau pun menyalin. Menyalin dari mushaf yang ada di rumahnya Hafsah, ya. Ya, mushaf ini sudah disepakati oleh para sahabat, ya. Beliau menyalin menjadi beberapa mushaf. Menjadi beberapa mushaf, beberapa kitab, ya. Wa ba'atha biha ila al-buldan. Kemudian beliau mengirimnya, mengirim mushaf-mushaf yang sudah disalin tadi ke negeri-negeri kaum muslimin, ya. Dikirim ke Yaman, dikirim ke Syam, dikirim ke Mesir, ya, ila akhirih. Wa amara bi itlafi ma khalafaha, dan beliau memerintahkan untuk menghilangkan, ya, apa yang menyelisihi Al-Qur'an yang dikirim tersebut. Jadi misalkan ada terjadi perbedaan, ya, antara mushaf yang dikirim oleh Utsman dengan apa yang dihafal atau ditulis di negeri tersebut. Ada perbedaan misalkan, maka yang jadi patokan adalah mushaf yang dikirim oleh Utsman. Ya. Dan beliau perintahkan mushaf-mushaf yang menyelisihi mushaf yang dikirim oleh Utsman, beliau perintahkan untuk dibakar, dimusnahkan. Ya. Agar supaya tidak terjadi perselisihan. Wa kana fi'luhu hadza biittifaqin minhu wa min Ali ibn Abi Thalib. Dan apa yang beliau lakukan ini, menyalin mushaf yang ada di rumahnya Hafsah, kemudian menjadi beberapa mushaf dikirim ke berbagai negeri, ini berdasarkan kesepakatan beliau, persetujuan Utsman, dan juga persetujuan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa sa'iri sahabati wa ghairihim, bahkan persetujuan seluruh sahabat, seluruh para sahabat dan selain mereka radhiyallahu taala anhu, artinya sepakat, ijma', ya. Nah, untuk menyalin menjadi beberapa mushaf kemudian dikirim ke berbagai negeri kaum muslimin. Wa innama lam yajma'hun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi mushafin wahidin. Dan hanyalah Nabi SAW tidak mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, ya. Itu kenapa Nabi SAW tidak mengumpulkan Al-Quran, ya, pada saat beliau masih hidup, ya, dalam satu mushaf. Kenapa? Nah, kata beliau, lima kana yatawakka'u min ziyadatin wa naskhi ba'dil matluwi. Karena beliau khawatir, khawatir akan ada tambahan, ya, dan khawatir akan ada nasakh, penghapusan ayat, ya. Nah, kan ada nasakh, ada mansukh, ya. Khawatir akan ada penambahan atau akan ada pemansuhan sebagian ayat yang dibaca. Walam yazal dzalika tawaqqu'u ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam, dan kekhawatiran itu terus berlanjut sampai beliau meninggal, sampai beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Falamma amina Abu Bakrin wa sa'ir sahabati dzalika tawaqqu'a, maka ketika Abu Bakar dan seluruh para sahabat telah merasa aman dari kekhawatiran ini, enggak akan ada lagi tambahan, ya. Naam, enggak akan ada lagi yang dihapus, ya. Karena dengan meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah terputus wahyu. Enggak ada lagi tambahan, ya. Ketika para sahabat, Abu Bakar dan para sahabat semuanya merasa aman, sudah aman dari kekhawatiran ini, ya. Waqtadatil maslahatu jam'ah, dan kemaslahatan mengharuskan dikumpulkannya Al-Qur'an dalam satu mushaf. Fa'aluhu radhiyallahu ta'ala, maka mereka pun melaksanakannya. Maka mereka pun melakukan pengumpulan Al-Qur'an ditulis dalam satu mushaf. Karena sudah enggak ada kekhawatiran lagi ditambah atau dihapus, ya. Karena dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terputuslah wahyu. Nah, ini tahapan yang ketiga, penulisan Al-Qur'an pada zaman Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Awalnya ketika itu, ya, ketika Islam menyebar, ya, banyak negeri-negeri yang ditaklukkan oleh para sahabat. Nah, ketika itu Hudzaifah ibn al-Yaman datang kepada Utsman radhiyallahu taala anhu. Ya. Dan beliau melihat adanya beberapa perbedaan, ya, bacaan Al-Qur'an. Maka ini mengejutkan beliau, ya. Mengejutkan beliau radhiyallahu taala anhu. Kemudian Hudzaifah ibn al-Yaman mengatakan kepada Utsman bin Affan, "Ya Amirul Mukminin, adrik hadhil ummah qabla an qabla an yakhtalifu fil kitab." Wahai Amirul Mukminin, ya, selamatkan umat ini, ya, sebelum mereka berselisih tentang Al-Qur'an. Ikhtilaf al-Yahud wan Nasara, seperti berselisihnya orang-orang Yahud dan Nasara, ya. Yahud dan Nasara kitabnya beda-beda, ya. Nah, kitab Injil, tetapi beda-beda, yang ada di Fulan, yang ada di Fulan beda, yang ada di pendeta Fulan beda, yang ada di pendeta Fulan beda. Maka ketika itu Utsman bin Affan langsung mengutus utusan ke rumahnya Hafsah, ya. Beliau meminta mushaf yang ada di rumahnya Hafsah, ya. Kemudian beliau memerintahkan Zaid bin Thabit, ya, dan juga memerintahkan Abdullah bin Zubair, ya, dan Sa'id ibn al-As, ya, dan juga Abdurrahman ibn al-Haris ibn Hisham, ya, untuk menyalin Al-Qur'an, ya, menyalin Al-Qur'an yang ada di mushaf yang ada di rumahnya Hafsah. Ini beberapa orang sahabat ini ditugaskan Utsman radhiyallahu taala anhu untuk menyalin Al-Qur'an yang ada di rumahnya Hafsah. Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-As, Abdurrahman bin Harith, ya. Kemudian Utsman juga berkata kepada mereka, jika terjadi perselisihan tentang bacaannya atau cara bacanya, ya, maka tulislah dengan lisan Quraisy. Tulislah dengan bahasa lisan Quraisy, ya, bahasa Arabnya orang-orang Quraisy. Fa inna ma nazala bilisanihim, karena Al-Qur'an itu turun dengan lisan Quraisy. Jika terjadi perselisihan lahjah atau bacaan, ya, maka tulislah Al-Qur'an dengan lisan Quraisy. Setelah mereka menyalin Al-Qur'an yang ada di rumahnya Hafsah, maka Utsman mengembalikan mushaf 6 yang ada di rumah Hafsah tersebut, ya, dikembalikan kepada Hafsah radhiyallahu taala anha. Adapun yang sudah disalin tadi, ya, ada yang disimpan di Madinah, ya, ada yang dikirim ke negeri-negeri kaum muslimin. Dan beliau memerintahkan untuk lembaran-lembaran yang lain, ya, selain lembaran yang ditulis atas perintahnya Utsman, ya, agar dilenyapkan, ya, agar supaya tidak terjadi perselisihan. Kemudian waktu lifa fi adadil mashahif allati ba'atsa biha, terjadi perselisihan jumlah mushaf yang disalin, ya, kemudian dikirim ke negeri-negeri kaum muslimin. Terjadi perselisihan. Faqala al-Imam Abu Amr Ad-Dani, berkata al-Imam Abu Amr Ad-Dani, aktsarul ulama'i ala anna Utsman kataba arba'a nusakhin. Mayoritas para ulama mereka berpendapat bahwasanya Utsman menulis 4 nasakh. 4 nuskhah. Ya. 4 eksemplar, ya, bahasa kita, ya. Nah, 4 kitab. Fa ba'atsa ila al-Basrati ihdahunna. Beliau mengutus salah satunya ke Basrah. Wa ila al-Kufati ukhra. Kemudian diutus satu lagi ke Kufah, ya. Wa ila Syami ukhra. Dan yang satu lagi diutus ke Syam, ya. Wa ihtabasa indahu ukhra. Dan yang satu lagi, karena 4 mushaf, naam, disimpan di tempatnya Utsman radhiyallahu taala anhu. Wa qala Abu Hatim As-Sijistani, berkata al-Imam Abu Hatim As-Sijistani, kataba Utsman 7 mushaf. Utsman menulis 7 mushaf. Jadi ada 7. Ada yang mengatakan 4 tadi, ada yang mengatakan 7, ya. Ba'atsa wahidan ila Makkah. Salah satunya diantar atau dikirim ke Mekah, ya. Wa akhara ila Syam. Satunya lagi dikirim ke Syam. Wa akhara ila Yaman. Satunya lagi dikirim ke Yaman. Wa akhara ila al-Bahrain. Satunya lagi dikirim ke Bahrain. Wa akhara ila al-Basrati. Kemudian yang satu lagi dikirim ke Basrah. Wa akhara ila al-Kufa. Yang lain lagi dikirim ke Kufa. Satu lagi wa habasa bil Madinati wahidan. Beliau menahan satu mushaf di Madinah. Al-Muhim, ada perselisihan tentang berapa eksemplar, ya, berapa jumlah mushaf yang disalin, ya, atas perintahnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, kemudian dikirim ke negeri-negeri kaum muslimin. Ada yang mengatakan 4 nuskhah, ada yang mengatakan 7 nuskhah. Nah. Dan mayoritas para ulama berpendapat 4 nuskhah. Dikirim ke Basrah, Kufah, Syam, ya, dan disimpan di Madinah 1. Adapun riwayatnya Abu Hatim tadi, ya, beliau Abu Hatim rahimahullahu taala Nah, langsung menyebutkan 7 tanpa ada apa? Sanad. Ya, sanad. Nah, sampai kepada Uthman atau sampai kepada sahabat yang mengatakan itu. Nah, sehingga kedudukan riwayatnya mu'dol. Ya. Ucapan Abu Hatim As-Sijistani ini mu'dol. Karena Abu Hatim tidak bertemu sahabat Uthman. Ya. Juga tidak bertemu sahabat-sahabat yang lain. Nah. Sedangkan riwayat mu'dol adalah apa? Riwayat yang dalam sanadnya jatuh dua perawi. Jatuh dua perawi berturut-turut. Misalkan sahabat dengan tabi'in enggak disebutkan. Maka apa? Ini mu'dol riwayatnya. Atau tabi'in dengan tabi'ut tabi'in tidak disebutkan. Dua generasi berturut-turut enggak disebutkan. Dua perawi dari dua generasi berturut-turut enggak disebutkan. Langsung dari fulan ke sahabat misalkan. Tabi'in dan tabi'ut tabi'in enggak disebutkan. Maka ini mu'dol. Nah, sedangkan jarak antara al-Imam Abu Hatim As-Sijistani dengan zamannya sahabat jauh ya. Ini sebagian mengatakan riwayat ini mu'dol. Al-Muhim ada perselisihan berapa nuskhah. Ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan lain. Dan mayoritas para ulama berpendapat 4 mushaf. 4 nuskhah yang disalin. Kemudian dikirim ke Basrah, Kufah, Syam dan satunya lagi ditinggal di Madinah. Hadza mukhtasaru ma yata'allaqu bi awwali jam'il mushaf. Ini ringkasan hal yang terkait dengan awal pengumpulan mushaf, awal penulisan mushaf dalam satu kitab, dalam satu mushaf. Wa fihi ahaditsu katsiratun fi sahih, dan dalam masalah ini ada hadis-hadis yang banyak dalam kitab sahih. Bisa antum buka dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim ya, tentang proses pengumpulan Al-Qur'an atau penulisan Al-Qur'an dalam satu mushaf. Nah. Wa fil mushafi thalathu lughatin. Sedikit lagi. Dan pada kata al-mushaf ya, itu ada 3 bahasa. Ada 3 bahasa. Dhammul mimi wa kasruha wa fathuha. Dengan didomahkannya huruf mim, ini yang pertama, berarti apa? Mushaf. Nah. Mushafun. Wa kasruha, dan dikasrohkan mimnya. Mishafun. Nah. Wa fathuha, dan difathahkan mimnya. Jadi mashafun. Jadi ada 3 bahasa dalam penyebutan mushaf. Mushaf, mishaf, dan mashaf. Nah. Faddammu wal kasru masyuratan. Namun yang masyhur adalah dommah dan kasrah. Mushaf dan mishaf, ini yang masyhur. Nah, ini bahasa yang masyhur di tengah-tengah naam orang Arab. Mushaf atau mishaf. Wal fathu dzakaraha Abu Ja'far An-Nahhas wa ghairuhu. Sedangkan dengan di fathahnya huruf mim ini disebutkan oleh al-Imam Abu Ja'far Al-Nahhas dan yang lainnya. Jadi dalam penyebutan mushaf ada 3 bahasa. Mushaf, mishaf dan mashaf. Wallahu taala a'lam bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu.